Syawal pada bulan 12. Apa lagi ketentuannya? Semuanya. Yang sesuai dengan maksud apanya? 11 dan 12. Satuan dan puluhan. Sesuai dengan maksudnya. Telah datang 11 pelajar laki-laki. Taliban. Setelah datang 11 pelajar perempuan. Masih antum. Nah, untuk bilangan 13-19 indah ya kana Abdillah. Satuannya satuan, jika satuannya manas maka yang jadi patokan bukan satuan puluhan, ma'dudnya. Ma'dudnya jika ma'dudnya mudzakkar maka satuannya manas. Puluhannya? Puluhannya ya jelas. Apa berarti? Berarti jika ma'dudnya mudzakkar maka puluhannya mudzakkar. Satuannya? Satuannya manas. Manas. Apa lagi? Maksudnya tamis, mansub. Mufrad nasab sebagai tamis. Setelah datang 13 muslim. Ja'a salasata asyara musliman. Setelah datang 13 muslimah. Ja'at salasata asyrata muslimatan. Untuk bilangan ukut. Bilangan ukut itu bilangan berapa saja ya, Pak Isa? 20 sampai 90. 21, 22 masuk. Ya, untuk 20, 30. Nah, bilangan 20. Puluhan ya, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Namanya bilangan ukut, bilangan puluhan. Hukumnya? Hukumnya mulhak dengan jamak mudzakkar salim. Nah, mu'rab mulhak dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian tamisnya, kemudian ma'dudnya apa? Ma'dudnya mufrad nasab sebagai tamis. Tidak ada perbedaan antara ma'dud mudzakkar dan mu'annas. Telah datang 20 pelajar laki-laki. Nah, 20 Isna Asyara 210 Isna Asyara 12 Isruna Taliban. Padahal 20 pelajar wanita. Ja'at Isruna Talibatan. Nah, sama ya. Aku telah melihat 20 pelajar laki-laki. Nakiya wa Zakia. Ra'aitu ashruna. Mulhaq. Ra'aitu ashrina taliban. Ra'aitu ashrina taliban. Marartu bi ashrina taliban. Sama dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian bilangan tartibi itu bilangan yang bagaimana? Bosman. Bilangan artinya apa? Urutan. Dipahami ya? Kalau bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. sebuah buku, dua buku, tiga buku, dan seterusnya. Kalau bilangan tartib itu urutan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Dipahami ya, tartib urutan. Ketentuannya apa? Dia menjadi sifat ya dari sebelumnya. Nah, ya jadi alal kias yudakar ma'al mudakar wa yu'annas ma'al mu'annas. Ini pelajaran yang ke 9. Darsun. Tasiyun. Wazannya fa'il. Ada darsun tasiyun. Ini mobil yang ke-9. Antum sian. Hadza sayaratun. Sayaratun mu'annas. Hadihi. Naam. Sayaratun tasi'atun. Baik. Ini pelajar laki-laki yang ke-6. Apa Ishak? Talibun. Sadisun. Ini pelajar wanita yang ke-6. Nah, ini buku yang pertama. Wa Azam. Hadza kitabun al-awwal. Ketika kitabun nakirah ya, nakirah kitabun awwalun. Awwalun. Hadza kitabun awwal. Ini risalah yang pertama. Masih antum. Hadihi risalatun awalatun. Mana awalatun? Ula. Nah, apa kali pelan? Risalatun nakiro. Hadihi risalatun ula. Hadihi risalatun ula. Baik. Istifham al-manfi. Jika jawabnya isbat, jawabannya dengan apa ya? Aku na'arif. Jika jawabannya nabi, contoh. Contoh kan? Ya. Aku ka tajirun. Aku ka tajirun. Alaysa kadzalik? Naam. Akhi Laisa. Akhi Laisa tajirun. Bisa tajirin. Kalau iya? Bala. Akhi tajirun. Baik. Kemudian juga sudah kita bahas lagi tentang isim istifham berupa ayyun. Ayyun adalah isim istifham yang mu'rab. Jenis istifham yang lainnya ya Pak Usman. Untuk terus apa lagi? Dan contoh man untuk berakal contohnya. Ya, terus. Masih antum. Untuk contoh mahal 3 apalagi kemarin sudah nggak ditulis loh ditulis jadi apa misalnya salib. Min asmal istifham. اسماء استفهام. قد ذكر أخونا أبو عثمان أبو عثمان من وما زيد ثالث أ حمزة ليس اسما بل هو حرف. حمزة وهل هذان حرفان للاستفهام. كم استفهام untuk apa menanyakan nada pilihan. Contoh kam saman hadzal kitab. Kalau harga itu pakai ba ya biasanya. Bikam. Kam umruka. Terus apa lagi? Nah, berikutnya yang keempat. Mata untuk menanyakan waktu. Contohnya? Baik. Yang kelima, Pak Lukman. Baik. Hal sudah dikatakan tadi, hamzah wa hal itu huruf istifham, bukan isim. Man, ma, kam, mata, yang kena, yang kelima. Aina untuk menanyakan. Contoh. Aina anta, aina taskun. Abdillah. Kaifa untuk menanyakan keadaan. Contoh. Kaifa. Kaifa halu. Kaifa asbahta. Kaifa amsaita. Nah. Adapun semuanya tadi mabni. Adapun ayun ini yang mu'rab. Ya. Bisa ayyuhuma atau ayya atau ayyi. Nah. Apa? Tidak mesti. Tidak harus. Contohnya apa? Tidak mesti harus nasab. Kam taliban fil fasli. Kalau bertanya tentang umur tadi ya, kam umruka boleh. Nah. Karena baik, kam istifham. Karena kam juga ada dua, kam istifham dan kam khabariyah. Nastamir ad-darsur rabi'. Pelajaran yang keempat. Isnadul fi'il madhi ila dhamair. Ini pelajaran sharaf ya. Penyandaran fi'il madhi kepada dhamir. Isnadul fi'il ila ta'il mutaharrikah, ta'ul fa'il, dhahabtu, dhahabta, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabtunna. Ya, penyandaran fi'il madhi yang kepada ta' yang berharokat. Apabila fi'il madhi bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, hukumnya apa ya Pak Isa? Mabni atas? Mabni atas sukun. Sukun. Nah. Contoh, ana dhahabtu ilal matah. Aku telah pergi ke bandara. Anta dhahabta, anti dhahabti. Dhamir ta' di sini sebagai fa'il. Dhahabtum, dhahabtuma. Dhahabtuma untuk musanna mudzakkar mu'annas. Dhahabtum untuk jamak mudzakkar. Dhahabtunna untuk jamak mu'annas. Kemudian isnadul fi'li ila wawil jamaah, contohnya dhahabu. Fi'il mudhari bersambung fi'il madhi bersambung dengan wawil jamaah hukumnya. Abu Luqman. Mabni atas waw. Wahai ku ya badagia. Al-dham. Mabni atas waw. Mabni atas dham. Kaunya fa'il, alifnya fariqah. Takul. Kera ya Pak Usman. Al-Ula Al-Auladu Zahabu ilal Matrasah. Abzim. Anak-anak kecil itu pergi ke sekolah. Telah pergi ke sekolah. Mana fa'ilnya dabu? Nomor apa? Nomor waw. Nah. Al-awladu mubtada jumlah dhabu ila madras khobar. Ar-rijalu rajau ibni al-masjid. Para laki-laki itu telah kembali dari masjid. Sama ya. Rajau fa'alnya nomor waw. Kemudian isnadu fi'li, ini fi'il madi lanunin niswah, contohnya dhahabna. Hukumnya apa? Mabni atas? Sukun. Nun niswah termasuk domir. Rofa' yang berharokat. Nah. Takul, kamu katakan, at-talibatu dhahabna ilal kulliyati. Para pelajar itu, para mahasiswa itu telah pergi ke fakultas. Nah, dhahabna mabni ala sukun. An-nisa'u raja'na minal masjid. Nuniswah fa'il. Nuniswah sebagai fa'il. Yang berikutnya, isnadul fi'li ila dhamiril ghaib al-mufrad. Dhahaba. Mana fa'ilnya ya Abu Labbas? Dhahaba. Fihi. Fihi jawazan takdiru huwa. Naam. Fihi jawazan takdiru huwa. Hukumnya apa dhahaba? Mabni atas apa? Fat. Dhahabat, fa'ilnya mana Pak Azam? Dhahabat, fa'ilnya domir, mustatir, jawazan. Takdiruhu? Iya. Naam. Sama mabni al-fat. Takul, kamu katakan Muhammadun dhahaba. Muhammad telah pergi, mana fa'ilnya Hun Arif? Mirun, mustatirun, fi jawazan ghairuha. Boleh enggak fa'ilnya Muhammadun? Boleh enggak dikatakan fa'ilnya Muhammadun? Boleh. Boleh enggak, Pak Usman? Kenapa enggak boleh? Nah, si fa'il tidak boleh mendahului fi'ilnya. Fa'il tidak boleh mendahului fi'il. Kalau dhohirnya mendahului seperti ini, maka fa'ilnya dhamir mustatir. Ya. Kan sama saja antara Muhammadun dhahaba ini, Muhammad telah pergi. Kalau secara bahasa Indonesia, kan pelakunya siapa? Muhammad. Tapi secara nahwu enggak boleh Muhammadun fa'il. Karena terletak sebelum fi'il. Yang namanya fa'il terletak setelah fi'ilnya. Dan ini jumlah apa? Ismiyah Muhammadun mubtada dhahaba fi'il huwa fa'il jumlah fi'il dan fa'il khobar. Fatimatu dhahabat aina fa'ilu ya Aba Musanna. Fihi jawazan takdiruhu. Iya, taknya loh katanya hija. Apa ini? Tak nisa kina harfun. Bukan domir dia. Jadi jangan dikatakan taknya fa'il. Beda dengan dhahabtu. Taknya fa'il. Tapi kalau dhahabat, taknya tak nisa kina. Tanda mu'anas saja. Bukan fa'il. Dia adalah harf. Al-mudarrisu roja'a, al-mudarrisatu roja'at. Sama keterangannya. Al-fa'ilu domirun mustatirun takdiru huwa awhiya. Nah, dahabat tahu harfu ta'nis. Ya. Seperti ini, taknya harfu ta'nis, bukan fa'il. Baik, barakwafikum, ini kembali ke pelajaran sorof. Sebagai contoh, misalkan di tasrif, dahaba. Bapak Sofia. Ya. Rawahid istin salada. Dhabadhabu dhabadhabata dhabna dhabta dhabtuma dhabtum dhabtina tuma dhabtumna dhabtumna. Sekarang antum tasrif dari yang paling kuat domirnya, dari mutakalling. Bu Sofia. Terus. Terus ta kita tasrif dari mutakallim itu cuma 12, karena yang sama dihilangkan, ditaruh di tengah jadi satu. Kemudian kalau ditasrif dari gaib, dhahaba-dhahaba dan seterusnya, maka ada 14. Baik, barakallahu fikum. Kalau dalam pelajaran tasrif kita bertasrif dari huwa humahum, ya. Kalau dalam pelajaran-pelajaran nahu seperti dalam matan al-Jurumiyah itu dimulai dari mutakallim. Yang memulai dari gaib itu memulai dari yang lemah, yang paling lemah. Kalau memulai dari yang mutakallim itu yang paling kuatnya. Manafiyatu. Manafiyah adalah harfun yunfabi fi'lul madi. Manafiyah itu huruf dinafikan dengan fi'l madi. Baik, pindah ya Pak Lukman. Sudah berapa ma yang antum pelajari? Ma mausulah. Isim atau huruf? Contohnya? Contoh dalam kalimat. Ma mausulah. Yu'jibuni ma istaraita. Nah, ma ni mausul apa? Mustarak, ya. Yu'jibuni ma istaraitahu. Telah mengagumkanku apa yang engkau telah membelinya. Ma apalagi apa? Abdillah. Ma istifhamiyah contohnya. Ma hada. Yang ketiga, ma apalagi apa Isa? Sudah. Istifhamnya. Sudah. Mausulah, istifham, nafiyah. Ma apa lagi? Banyak ma. Ma'adri. Ma'adri sudah, ma nafiyah. Alangkah mudahnya pelajaran ini. Ma ta'ajubiyah. Contohnya. Ma ashala. Adadarsa. Pelajaran ini. Mudah kan. Baik. Ma apa lagi? Ma Lukman. Zaidah kafah. Contohnya. Innama. Baik. Innama zaidun qa'imun. Berikutnya. Ma hijaziyah contohnya. Ma zaidun qa'iman. Beramal seperti amalan. Laisa. Ma apa lagi? Masih banyak. Banyak. Ya enggak banyak. Tapi masih ada. Ma takro akro. Ma apa itu? Apa saja yang kamu baca, aku baca. Ma ta'kul akul. Apa saja yang kamu makan, saya makan. Ma syartiyah. Ma syartiyah. Apa lagi? Baik, Ishak. Masdariyah. Contohnya. Yu'jibuni ma sona'da. Ini yu'jibuni sun'oka. Ma masdariyah. Jadikan setelahnya di masdar. Ma apa lagi ya Pak Abbas? Ma nafiyah. Sudah. Sudah. Sudah berapa? Sudah berapa? 8. Apa saja ya Pak? Terus. Ma kosih. Terus. Ma istifah. Ma tak. Ajudiyah. Lima. Ma jahiyah. Kafa. Kafa. Enam. Ma jahiyah. Jahiyah. Tujuh. Ma syahiyah. Ma syahiyah. Sembilan. Apa Zakiyah? Saya ingat ma nakirah tamah ya, seperti safartu li amrin ma, aku safar untuk satu urusan. Amrin ma, ma-nya nakirah tamah. Apa? Ma, ma-nya kan ada lim, ma-nya itu ada dua, itu ma, mim dan alif. Mimnya lil imad, alifnya alamat tasniyah. Bukan ma satu satuan. Dipisahkan jadi. Contohnya di sini, adhabta ilal mahad la ma dhahabtu. Apakah kau telah pergi ke pondok? Tidak, aku belum pergi. Anna ya anna ya ma akaltu syai'an. Aku hari ini belum atau tidak makan sesuatu. Aroja Abu Kaminariyat, la ma roja. Ummi ma kharajat amsi. Tapi tidak mutlak ini, barakallahu fikum, bisa masuk ke fi'il mudhari' juga. Jadi manafiah ini tidak khusus pada fi'il madi. Bisa juga masuk ke fi'il mudhari'. Contohnya apa? Ma. Contohnya apa ya, Fana Arif? Abu Azam ini tadi. Ma masuk fi'il mudhari'. Manafiah. Ma adri. Saya enggak tahu. Jara yadri kan fi'il mudhari. Ya adri fi'il mudhari. Ma adri. Jadi tidak mutlak harus masuk ke fi'il madhi. Baik, pelajaran berikutnya li'anna. Kita juga sudah pelajari kemarin atau sebutkan tentang kapan ini, kenapa dibaca anna dengan hamzah di atas. Ya, Fon Arif. Karena kemasukan huruf jir. Jadi di antara atau tempat-tempat yang wajib dibaca anna di fathah hamzahnya ketika dimasuki huruf jir. Di anna, fi anna, ka anna, wajib. Yang enggak boleh li inna. Li anna asluha lam zid anna. Lam ditambah anna. Alam hafu jarin anna hafu nasbin. Li annahu, li annaha, li annaka, li annaki, li annani. Baik. Coba ditasrif ya Bapak Usman dari li annahu, li annahuma. Li annahu, li annahuma, li annahum. Li annaha, li annahuma, li annahunna. Li annaka, li annakuma, li annakum. Li annaki, li annakuma, li annakunna. Li annani, li annana. Nafra wahid, isnaya salata. Li annahu, li annahuma, li annahum. Li'annaha, li'annahuma, li'annahunna, li'annaka, li'annakuma, li'annakum, li'annaki, li'annakuma, li'annakunna, li'annani. Boleh li'anni, boleh li'anna, tanpa nun tau, nun wiqaya. Bisa li'annani, bisa li'anni, li'annana atau li'anna. Takul, kamu katakan, dhaba ilal mustasra li'annahu maridun. Dia pergi ke rumah sakit karena dia sakit. Wa zurtuka al'ana li'annaka musafir. Aku mengunjungi kamu sekarang karena engkau musafir. Rajat Aminah min al-madrasati li'annaha maridah. Aminah kembali dari sekolah karena dia sakit. Al-istifhamul manfi sabaqat dirasatuhu fid dars tsalits farji' ilaihi ra'aka Allahu. Istifham manfi. Istifham manfi tadi jawabannya apa ya, Khona? Bal musanna. Kapan na'am dan kapan bala? Kalau jawabannya manfi, na'am. Kalau jawabannya isbat, bala. Sabaqa dirasa telah berlalu pelajarannya di pelajaran 3. Farji' ilaih. Maka muroja'alah kembali padanya. Ro'aka Allah, semoga Allah menjagamu. Qala dhamirul ghaib alil mufrad mustatirun wujuban la yadhar. Dhamir ghaib mufrad mustatir wujuban, ini perlu dikoreksi. Tidak wujuban tapi jawazan. Ya, jawazan. Boleh dhahaba huwa, boleh tampak. Ini yang perlu ditanbih di sini ya, tidak wujuban. Dhamir ghaib mufrad itu jawazan, bukan wujuban. Ghaib mufrad, ghaibah itu jawazan. Yang wujuban apa saja ya, Aba Sofia? Kotob. Apa contohnya? Tadhabu, anta. Ya, fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi, adanya hanya yang jawazan. Dhahaba, dhahabat. Kalau fi'il mudhari, ada yang jawazan, ada yang wujuban. Yang wujuban seperti anta, ana, nahnu. Nah. Adhabu, nadhabu, itu wujuban. Takfiru ana, takfiru nahnu. Apalagi tempat yang lain? Fa'il pada fi'il ta'ajub. Fa'il pada fi'il ta'ajub itu juga mustatirnya wujuban. Ma ahsana al-masjidah. Alangkah bagusnya masjid ini. Fa'ilnya ahsana. Domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu huwa. Naam. Dan di sana ada tempat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nahtari bihada. Barakulahikum. Ada iskal mungkin. Apa? Fa'ilnya pada ma'atajub ya. Tapi wujuban apa? Wujuban. Fa'ilnya pada fi'il ta'ajub. Fa'il pada fi'il ta'ajub itu mustatirnya wujuban. Jadi ada empat ya. Anak, anak, lu, antar. Fa'il pada ma'atajub ya. Ada lagi yang lain. Kenapa? Bos? Jawazan itu kalau fi'il madhi pada huwa dan hiya. Dhahaba, dhahabat, huwa, hiya. Dan juga fi'il mudhari, yadhhabu, tadhhabu. Jawazan itu bisa ditambah. Iya, namanya jawazan. Boleh. Disembunyikan secara boleh. Berarti boleh tampak, boleh tidak tampak. Kalau mustatir wujuban disembunyikan secara wajib, berarti wajib disembunyikan, tidak boleh ditampakkan. Apa dhabitnya mustatir jawazan? Iya, Bapak Lukman. Bukan sebagai pembuka dan tidak. Wah, itu apa? Antum balik ke mana itu? Munfasil mutasil itu. Jawazan itu, ya batilah. Ma yahullu mahallahu zahir. Tempatnya bisa ditempati isim dhahir. Misalkan Zaidun dhahaba. Zaid telah pergi. Dhahaba di sini fa'ilnya apa? Mustatir jawazan dari huwa. Nah, dhahaba itu antum bisa tempatkan di sana dhahir. Misalkan dhahaba Zaidun. Bisa. Maka itu mustatirnya apa? Jawazan. Dhahabat Fatimatu. Mustatir jawazan. Adapun yang wujuban yang tidak bisa la yahillu mahallahu dhahir. Tempatnya enggak bisa ditempati dhahir seperti adhabu, saya pergi. Antum ganti dhahir di situ. Adhabu Zaidun. Enggak bisa. Saya pergi Zaid. Kif kalimatnya. Nadhabu enggak bisa diganti dengan dhahir. Tadhabu yang anta juga tidak bisa diganti dengan dhahir. Itu dhabit untuk mustatir yang jawazan dan wujuban. Nah, wallahu a'lam bishawab. Fadhlu barakallahu.